Ini masih 5 menit ini. Masih. Tahu ya? Waukuf atau? Waukuf. Waukuf. Ini tidak ada ketika waukuf. Kata beliau waukuf. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi. Ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan, dan kebanyakan, bukan saja, kebanyakan dari jual khamr, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad. Yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al-ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, ya niruwe Nabi Zakaria. Gitu. Gak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Dirinya banyak, adil, tentram. Kan gak mungkin gini niruun. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok, ora persis Nabi, yang Nabi garwane gak sitok. Gak payu rabi, malah ra persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, al-ulama warasatul. Nah, kebetulan ada nabi yang gak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niri itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi, yang ngarang kitab Majmu. Itu gak nikah, bukan karena gak payu, memang gak nikah beliau. Lelah namanya beliau itu Yahya, Yahya bin Syarof Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis, lah iya. Pangeran ucik pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Di bapak jenenge Zakaria. Delalah yo ora rabi yo alim. Lah anak kowe ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al-ulama warasati tapi al-ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kupereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, gak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya? Enggak tahu, orang Madura turunan Umar atau Joko Tole ya, enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus, hirohnya mirip siapa? Nabi enteng saja. Enggak kayak musuhnya sekarang, kalau ada debat bingung, Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan, masalu kaya Aba Bakrin, masalu Ibrahim. Tola faman tabi'ani fa'innahu minni. Pokoknya ada takbirnya di kita apa-apa. Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Nabi Haji. Poso khataman eya. Temen dipun dateng Al Mukarram panjenenganipun Gus Bah. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah, pun saged paling pahormatan ingkang sae. Namung mugi-mugi Allah Gus Bah ingkang kita pirengaken menika. Yang terakhir itu tidak kalau suun Kiai yang lebih rauh haji di Kiai Mawai Pusomat mongkong.